السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita jumpa kembali pada ta'lim melalui streaming pada malam hari ini. Adalah pertemuan yang kedua, akan tetapi merupakan pertemuan yang pertama secara pembahasan materi. Pada Ahad yang lalu, pembahasan kita tentang Kitabut Tauhid, Al-Qawlul Mufid ala Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sedangkan kajian pada malam ini, Yaumul Arbi'a, Lailatul Khamis, adalah Al-Usul Al-Thalathah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, dengan memakai syarahnya Al-Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sebagai ralat bahwa kajian kitab ini sesungguhnya adalah pada hari Rabu sebagaimana yang kita lakukan saat ini sebagai ganti atau ralat bahwa telah disebutkan hari Kamis sebelumnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terakhir 4.5 bulan yang lalu, kurang lebih, sampai pada matannya muallif rahimahullah ta'ala di halaman yang ke-61. Ad-dalilu ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Pendalilan tentang rububiyyah dan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada paragraf yang ketiga, matan yang disebutkan oleh muallif, وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ. Dan mudah-mudahan masing-masing sudah menyiapkan kitabnya, menyimak dengan baik. 6. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ. Bahwa Rabb itu adalah Al-Ma'bud, adalah zat, atau dialah yang disembah, yang diibadahi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Beliau bawakan pendalilannya pada surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang atau generasi sebelum kalian. Dan sekaligus mengingatkan bahwa kalimat ini sebagai faedah dari kitab Kitabut Tauhid adalah sebagai bayanul waqi', menjelaskan tentang yang terjadi atau penjelasan tentang apa yang disebutkan sebelumnya. Siapa Rabb itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Kalau kalian ibadah dengan Allah, kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenarnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan jika Allah yang menyatakan, maka maknanya pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi bertakwa. Takwa dengan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan sebenarnya, menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Itulah maksud Allah Jalla wa'ala perintahkan hambanya untuk beribadah. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala bahwa ayat ini adalah ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan hamba untuk beribadah, beribadah kepadanya. Nah, pada awal ayat ini, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, merupakan ayat pertama, kata beliau, bahwa para mufassirin menyebutkan ini ayat yang pertama Allah turunkan perintah hamba untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian ayat yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Itu perhatikan di situ. Ada lima perkara yang Allah sebutkan. Berawal, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Yang kedua, wa anzala minas samaa'i maa'a. Itu yang ketiga. Wa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Itu yang keempat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Enam. Yang pertama, Allah menyatakan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu yang pertama. Afwan. Yang pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah ciptakan kita. Nah, maka tidak ada pertentangan seorang pun, apakah dia dari Quraisy ataupun dari yang lainnya. Nah, semua adalah hamba Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Allah jadikan bagi kalian bumi itu firasha, mafrushah. Nah, hamparan yang bisa dipijak dengan mudah, yang kamu dengan itu tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan itu manusia bisa mengambil manfaat, bisa mencari ma'isyah, penghidupan. Nah, demikian maksud Allah, jadikan al-arda firasha. Ini yang kedua. Yang ketiga, was-sama'a bina'a. Allah jadikan langit itu bina, bangunan yang menjadi atap bumi ini kalian bernaung, yang kemudian Allah jadikan di sana sekian dari makhluk-makhluknya menghiasi langit. Demikian dengan seluruh hikmah yang terkandung pada setiap penciptaannya. Wassama'a bina'a. Yang keempat, wa anzala minas sama', Allah turunkan air dari langit sehingga manusia tadi bisa minum darinya, bisa memberikan minuman kepada binatang ternaknya dan juga kepada tanaman-tanamannya. Semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Maka Allah keluarkan, Allah tumbuhkan minas samarat berupa buah-buahan, tanaman-tanaman, rizqan lakum sebagai rizki dari Allah tentunya, lakum bagi kalian, yang diperuntukkan bagi kalian. Nah, sekian dari kenikmatan-kenikmatan Allah. Dari mulai Allah ciptakan kita, kemudian Allah tempatkan kita di tempat yang layak, bumi, untuk berpijak, untuk menjalani hidup, untuk kamu beraktivitas, untuk mendapatkan jalan yang diridhai, dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, kalian tempuh di tempat yang namanya bumi. Kemudian Allah tidak biarkan bumi begitu saja, ada atapnya, langit tanpa ada tiang sedikit pun, dihiasi langit dengan seluruh planetnya dan sekian dari keindahan-keindahan langit. Dan kemudian Allah turunkan, curahkan hujan untuk menghidupi bumi dan juga kalian bisa bercocok tanam. Kalian tidak kering, tidak tandus. Yang dengan air tadi tumbuhlah as-samarat rizqan lakum. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan lima perkara tadi, kalau sudah engkau kalian akui, kalian tahu itu semua, bagaimana Allah Jalla wa'ala, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kau jadikan bagi Allah itu sekutu. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian itu tahu. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan penjelasan matan pada kata ar-rabbu wal ma'bud di halaman yang ke-66. Nah, kita buka halaman ke-66. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyatakan huwal ladzi yastahiqqu atau yustahiqqu al-ibadah. Allah itu zat yang berhak diibadahi. Wa amma ghairuhu fala yustahiqqu al-ibadah. Adapun lainnya selain Allah maka tidak berhak. Li'annahu laisa rabban, karena bukanlah rabb selain Allah Jalla wa Ala. Hadza wajhu kalam asy-syekh rahimahullah biqaulih ar-rabbu huwal ma'bud. Itulah sisi pandang pembicaraan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah pada kata ar-rabbu huwal ma'bud. Nah, bisa dipahami insyaallah. Ini sifatnya mengulang sekilas sebelum kita melanjutkan. Ar-Rabbu huwal ma'bud ay huwal ladzi yustahiqqul ibadah. Dialah yang berhak diibadahi. Thumma aidha, kemudian juga la yakfi annal insan yuqirru atau yaqirru birrububiyyah, bahwa seseorang tidak cukup untuk mengaku secara rububiyah saja. Balla budda an yuqirra birrubu bil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Akan tetapi mengharuskan untuk mengakui ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yaf'aluha mukhlishan lillah Jalla wa'ala. Dan selain mengakui dari dua sisi tadi, rububiyah dan juga ubudiyah, ini uluhiyah, maka dia harus melakukannya ibadah tadi mukhlishan lah, ikhlas semata-mata untuk Allah. Fama dama aqarra annahu ar-rabb fa innahu yalzamuhu an yuqirra annahu huwal ma'bud. Maka selama dia sudah mengakui bahwa Allah itu Rabb, maka yalzamuhu mengharuskan baginya an yuqirra annahu huwal ma'bud. Mengakui bahwa Allah itu zat yang diibadahi. Wa anna ghairahu la yustahiqqu syai'an min al-ibadah. Dan selain Allah tidak berhak syai'an min al-ibadah, sedikit pun dari ibadah. Ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala semata. Tidak dibenarkan untuk yang lainnya syai'an sedikit pun. Wad-dalilu ala anna al-ibadata khassatun bir-rabbi. Sedangkan dalil bahwa ibadah itu khusus bagi Rabb, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang tadi telah diisyaratkan. Surat Al-Baqarah tadi 21 dan 22. Maka silakan disimak penjelasan Syekh Al-Fauzan. Ya ayyuhan nas, kata beliau, hadza nida'un min Allah. Ini merupakan seruan, panggilan dari Allah. Li jami'in nas, bagi seluruh manusia. Al-mu'minun wal-kuffar. Baik orang mukminnya maupun orang kuffarnya. Lianna Allah dzakara fi hadhihi surah, yakni surat Al-Baqarah. Karena Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat ini, maksudnya surat Al-Baqarah, inqisamun nas ila thalathati aqsam. Terbaginya manusia menjadi tiga bagian. Naam, yang sudah kita jelaskan. Al-qismul awal al-mu'minun. Yang golongan yang pertama orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada perkara yang ghaib. Wa yu'minuna bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Wa wasafahum bi annahum humul muflihun. Dan Allah telah mensifatkan mereka itu adalah muflihun, orang yang beruntung. Fi qawlihi, pada firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah ala huda, di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Rabb mereka, yakni Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah muflih, orang-orang yang beruntung. Al-qismu tsani, golongan yang kedua, al-kuffar. Alladzina azharu al-kufra wal-inad. Orang kafir. Yang mereka menampakkan kekufuran dan inad. Inad artinya penentangan. Ini golongan yang kedua. Qala ta'ala, dalilnya Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sungguh orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'andzartahum, engkau beri peringatan. Am lam tundirhum, atau tidak engkau beri peringatan. La yu'minun, mereka tidak juga mau beriman. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga, al-munafiqun. Alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al munafiqin. Mereka itu tidak bersama orang kuffar dan tidak pula bersama orang kaum mukminin. Muzabzabina baina dzalik, mereka itu muzabzab, ragu baina dzalik, di antara keduanya. La ilaha ula, tidak kepada haula, kepada kufar, wala ilaha ula, dan tidak pula kepada mukminin. Fahum mu'minuna fi dhahir, maka mereka itu mukmin secara zahir, lakinnahum kuffar fil batin, tapi mereka itu kafir secara batin. Wa haula syarrun minal kuffar al mujahirin bi kufrihim, mereka itu syarrun minal kuffar, lebih jelek dibandingkan orang kuffar, al mujahirin, yang terang-terangan dikufrihim, dengan kekufurannya. Kalau kafir jelas, nah kelihatan memang kafir, sedangkan munafikin samar, nah hingga lebih berbahaya. Nah kelihatannya bersama dengan kita, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya bertolak belakang. Walihada anzala fihim bid'u asyrati ayah. Maka oleh karenanya Allah turunkan tentang mereka, tentang orang munafik secara khusus, bid'u asyrah, beberapa ayat dari Al-Quran. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada Al-Baqarah. Bainama anzala bil mu'minin ayat qalilah. Sedang di mana ketika Allah turunkan tentang orang beriman hanya beberapa ayat yang sedikit. Wa fil kuffar ayatain, dan tentang orang kafir Allah hanya sebutkan dua ayat. Nah, kita masih ingat insyaallah sudah kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah. Dan bisa dimurojaah kembali. Artinya, beruntun pada ayat tadi, Allah berbicara tiga golongan. Dan yang terbanyak adalah Allah sebutkan tentang kaum munafiqin. Ammal munafiqun fabada'a dzikrohum min qawlih. Sedangkan orang munafik, Allah mulai penyebutannya dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna. Silakan dibuka nanti. Ila qawlihi, sampai firmannya, yakadil barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat akan menyambar penglihatan mereka. Pada Al-Baqarah ke-20. Ini menunjukkan betapa bahayanya mereka. Hadza kullu fil munafiqin. Ini semua berkaitan dengan kaum munafiqin. Li syiddati khatrihim wa qubhi fi'lihim. Apa mereka itu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, li syiddati fi khatrihim, karena begitu bahayanya, sangat bahayanya. Syiddah khatrihim. Sangat bahayanya. Wa qubhi fi'lihim, dan jeleknya perbuatan mereka itu. Dua alasan ini menunjukkan mengapa Allah Jalla wa'ala terangkan keberadaan mereka, kaum munafikin. Walamma zakara hadhihi al-asnaf al-thalathah, setelah Allah sebutkan tiga golongan ini, qala ya ayyuhan nas, maka Allah serukan, wahai sekalian manusia. Fahada du'aun li jami'il asnafil mu'minin wal kuffar wal munafiqin. Maka ini seruan untuk semuanya, semua golongan, baik mu'minin, kuffar, maupun munafiqin. Qala al-ulama, berkata para ulama, awwalu nida'in fil mushaf huwa hadha. Seruan pertama di dalam mushaf Al-Quran adalah ini. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ingat-ingat, dicamkan bersama. Pertama, seruan Allah kepada makhluknya adalah ayat ini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, u'budu. U'budu fi'il amr, kata perintah. Akhlisu lah al-ibadah. Ikhlaskan oleh kalian ibadah kepadanya, kepada Allah. Limadha, kenapa? Li'annahu rabbakum, karena dialah Rabb kalian. Wal-ibadah la tasluh, dan ibadah tidaklah akan baik illa lirrabbi, kecuali untuk Rabb, untuk Allah Jalla wa'ala. Jadi katakan ibadah itu baik kecuali ibadah itu ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Thumma dhakara ala dhalik wa huwa qawluhu alladhi khalaqakum. Kemudian Allah sebutkan, kemudian muallif sebutkan dalil tentang itu, yaitu pada firman-Nya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, maksudnya minal umami kullihim, dari umat-umat semuanya. Itu Allah yang menciptakan. Allah khalaqallahu subhanahu al-malaikata wal-jinna wal-insa. Allah ciptakan juga malaikat. Allah ciptakan jin. Dan Allah ciptakan manusia. Wa jami'al makhlukat. Dan seluruh, bahkan seluruh makhluknya. Nah. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Idza tadabbartum, jika kalian mencermati hadza, fala'alla hadza, maka mudah-mudahan dengan itu yusabbiba lakum at-taqwa, menjadi sebab bagi kalian untuk takwa, mengantarkan kepada takwa. Memikirkan ini semua. Nah, idza tadabbartum, jika kalian cermati pula, annahu alladhi khalaqakum, bahwa Allah lah yang ciptakan kalian, wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqunahu subhanahu fi ibadatih, maka pasti kalian akan bertakwa kepadanya di dalam menjalankan ibadah. Li'annahu la yaqi min azabih, karena sesungguhnya tidak selamat dari azabnya illa ta'atahu, melainkan taat kepadanya. Cara untuk selamat dari azab adalah taat kepada Allah. La'allakum tattaqun azabi wa tattaqun an-nar, sehingga dengan itu la'allakum tattaqun, kalian dengan itu akan bertakwa, akan takut azabi, hadap azabku, wa tattaqun an-nar, dan kalian akan jadi takwa pula, takut pula kepada api yang demikian dahsyat, an-nar. Nah, li'annahu la yaqikum minha, karena sesungguhnya tidaklah terselamat kalian darinya illa ibadati rabbikum, melainkan dengan ibadah kepada Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian. Berarti kita bisa petik faedah, jalan keselamatan adalah dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah sebagai upaya melindungi kita dari azabnya Allah. Nah, demikian Allah akhiri ayat itu, la'allakum tattaqun. Thumma wasala al-istidlal. Kemudian Allah menyambung, wasala al-istidlal, sisi pendalilan ala rububiyyatihi wa ubudiyyatih, tentang rububiyah dan ubudiyahnya subhana, biqauli ja'ala lakumul arda firasha, Allah jadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Kata Syekh Al-Fauzan memberikan makna tentang firasy adalah bisata. Maka bisatan itu makna atau sinonimnya firasya. Dengan itu kita akan semakin banyak perbendaharaan kata firasya, maknanya bisata, hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, yang sesuai dengan ayat Al-Quran pada surat Nuh ayat ke-19, Allah menyatakan wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Tuh, sama. Kalau tadi Al-Baqarah ja'ala lakumul arda firasya, surat Nuh ja'ala lakumul arda bisata, yakni mabsutah wa firasha, yakni taftarishunaha, kamu bisa jadikan hamparan, tanamuna 'alaiha, kamu bisa tidur di atas bumi, di bumi, wa tabnuna 'alaiha, kalian bisa bangun bangunan di atasnya, wa tazra'una, dan kalian bisa bercocok tanam, ala zuhuriha, di atas punggungnya, punggung bumi, artinya di permukaan bumi. Nah, seberapa manfaat? Taftarishunaha, wa tanamuna 'alaiha, wa tabnuna 'alaiha, wa tazra'una ala zuhuriha. Kemudian tasiruna 'alaiha fi safarikum, kalian bisa berjalan, bepergian alaiha, di atasnya, fi safarikum, dalam perjalanan kalian, aina ma turidun, kemanapun kalian inginkan. Nah, fal ardu firash wa mahad. Sekali lagi, bumi itu firash dan juga mahad. Kata mahad terambil dari satu ayat Al-Quran pada surat Adz-Dzariyat 48, wal arda farashnaha, dan bumi kami hamparkan, fa ni'mal mahidun, maka itu merupakan kenikmatan bagi yang melakukannya, li ajli masalihikum, itu semua untuk kemaslahatan kalian. Berikutnya, was-sama'a bina'a. As-sama', langit Allah jadikan sebagai bina. Was-sama' saqful ard. Maka sama' itu saqful ard, atapnya bumi. As-sama' saqful ard. Wa fiha masalih lil ibad, juga padanya ada kemaslahatan bagi hamba. Apa manfaatnya langit? Wa anzala minas samai ma'a, untuk bisa menurunkan air melalui langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Selesai sudah bab tentang ad-dalil ala rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Nah, ke tema berikutnya. Muallif rahimahullah ta'ala menyatakan anwa'ul ibadati allati amarallahu biha wa adillatu kulli naw'in. Anwa', Anwa itu artinya macam-macam atau bentuk-bentuk atau jenis-jenis. Dan itu kata jamak. Tunggalnya atau mufradnya nau'un. Anwa jamak dari nau'un. Anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah atau jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha. Yang Allah perintahkan. Biha. Dengannya. Ha-nya kembali kepada al-ibadah. Yang Allah perintahkan padanya pada ibadah. Wa adillatu dan adillah. Adillah itu dalil-dalil. Berarti itu kata jamak. Apa tunggalnya? Tunggalnya adalah dalil. Dalil jamaknya adillah. Dan dalil-dalil kulli nau'in. Setiap macamnya. Bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan. Dan juga sisi pendalilan setiap bentuknya. Qala al-muallif rahimahullah. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Beliau menukil perkataan al-imam ibn Kathir. Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Bahwa pencipta ihadihil asya pada semua ini, asya jamak dari kata syai'un, pencipta dari itu ini semua, huwal mustahiqqu, dialah yang berhak lil ibadah, untuk diibadahi. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan yang tersebut di bawah garis. Beliau mengulang matan di atas. Qala Ibnu Katsir al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah. Maka dia menyatakan lamma bayyana Syekh anna ar-Rabb huwa al-ma'bud. Tatkala Syekh menjelaskan bahwa Rabb adalah ma'bud. Wastadalla biqaulihi ta'ala. Dan berdalilkan dengan firman-Nya Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Walladhina min qablikum. Bagaimana sudah berlalu? Istashhada bikalami Ibn Kathir rahimahullah. Maka beliau menjadikan dalil perkataan Ibnu Katsir fi tafsirihi lil ayah tentang penafsiran ayat tersebut. Wa arada an yubayyin anwa' al ibadah wa adillata kulli naw'in. Dan bermaksud untuk menjelaskan jenis-jenis ibadah dan pendalilan setiap jenisnya. Fal ibadah fil lughah, maka ibadah menurut lughah, menurut bahasa, atau dengan kata lain etimologi bahasa Arab, maknaha at-tazallul wal khudu'. Apa ibadah itu secara bahasa? At-tazallul wal khudu'. At-tazallul itu merendahkan diri. Al-khudu' ketundukan. Itu makna ibadah. Wa minhu tariqun muhabbat. Ya. Dan dari bukti bahwa ibadah itu artinya tadallul wal khudu', di antaranya satu kalimat yang menyatakan tariqun mu'abbad, jalan ya yang mu'abbad, yakni mudhallal makhda' bil masyi 'alaihi, yang mungkin datar, mungkin apa rendah untuk pejalannya, untuk pejalan di atas jalan tersebut. Itu ibadah secara al-lughah. Wal ibadah qisman. Berikutnya kemudian Syekh Al-Fauzan memberikan faedah pembagian ibadah. Al-ibadah qisman, bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Singkat saja karena waktu sudah hampir isya ataupun atau mungkin sudah masuk. Al-qismul awal ibadatun 'ammah li jami'il khalqi. Ibadah yang sifatnya umum, 'ammah li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Kulluhum ibadallah. Semua itu adalah hamba-hambanya Allah. Al-mu'min wal-kafir wal-fasik wal-munafik kulluhum ibadallah. Baik dia orang beriman ataupun orang kafir, orang fasik, orang munafik, semuanya hambanya Allah. Yang kedua, al-qismus tsani, ibadah yang jenis yang kedua, ubudiyah khassatun bil mu'minin. Ibadah penghambaan yang sifatnya khassah, sifatnya khusus bil mu'minin. Nah, yang ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertemuan pekan depan hari Rabu, insya Allah kita akan teruskan penjelasan ibadah bagian yang pertama dan juga ibadah bagian yang kedua sesuai dengan penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.